للتعليم والتعلم والفائدة والاستفادة والنفع والانتفاع على الأرواح والجن ولكم مواتنا ووالكم موات المسلمين أجمعين، خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن نتغشاهم برحمه وفراه إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قال رضي الله عنكم: ومن ثمرات اليقين السكون إلى وعد الله، والثقة بضمان الله، والإقبال بكنه الهمة على الله، وترك ما من شأنه أن يشغل عن الله تعالى، والرجوع في كل حال إلى الله، واستفراغ الطاقة في ابتغاء مرضات الله. وعلى الجملة فاليقين أصل الإيمان، وسائر المقامات الشريفة والأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة من فروعه وثمراته، والأخلاق والأعمال تابعة لليقين قوة وضعفا وصحة وسكما. قال لقمان عليه السلام: لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل العبد إلا بقدر يقينه، ولا يكسر عامل حتى ينقص يقينه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليقين الإيمان كله. وأهل الإيمان في اليقين على ثلاث درجات: الأولى وهي درجة أصحاب اليمين، التصديق الجازم مع إمكان التشكك والتزلزل لو جاء ما يقتضيه، ويعبر عنها بالإيمان. الدرجة الثانية وهي درجة المقربين، استيلاء الإيمان على القلب وثباته فيه حتى لا يجوز النقيض، بل لا يتصور وجوده فضلا عن إمكانه. وفي هذه الدرجة يسير الغيب كأنه شهادة، ويعبر عنها باليقين. الدرجة الثالثة وهي درجة النبيين وكمل ورثتهم من الصديقين، أن يصير الغيب شهادة ويعبر عنها بالكشف والعيان. وبين أهل كل درجة في درجتهم تفاوت بعيد، وكل فاضل والبعض أفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Daripada hasil buah al-yaqin, yakin, as-sukun ila wa'dillah, manusia merasa tentram, tenang dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wasigatu, dan percaya, bidhamanillah, dengan jaminan Allah ta'ala. Wal-ikbalu bikunhil himma ala Allah, dan maju dengan semangat yang tinggi terhadap Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarku ma min sya'nihi an yashghala 'anillah, dan meninggalkan daripada segala perkara yang menyibukkan dia, menghalangi dia, mengurangi dia daripada ibadah kepada Allah. Warruju'u fi kulli halin ila Allah, dan kembali pada setiap keadaan kepada Allah. Wastifraghu taqah ibtigha'i mardhatillah, dan memaksimalkan segala kemampuannya untuk menggapai, mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah orang itu imannya mantap, dia akan tentram dengan janji Tuhannya, enggak ada sedikit pun keraguan pada janji Tuhannya. Karena tidak ada yang lebih menepati janji daripada Tuhannya. Wa man asdaqu minallahi qila innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia percaya, kapan dia taat pasti dibantu oleh Tuhannya. Kapan dia jauh daripada maksiat pasti dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah telah janji Tuhan. Urusan dunia dilancarkan oleh Tuhan. enggak pernah khawatir, enggak pernah bimbang terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Mantap dengan janji Tuhan. Wasigatu bi dhamanillah, percaya dengan jaminan Allah. Yang namanya rizki enggak pernah ragu. Tuhannya tidak mungkin akan membiarkan orang yang cinta kepadanya untuk hatinya tercuri gara-gara dunia kepada makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi ini kecuali sudah dipastikan pada Tuhan rizki mereka. Jangan orang yang beriman yang sujud kepada Allah, yang kafir yang melecehkan Tuhan itu pun dijamin rizkinya. Jangan manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak diberi akal binatang itu pun dijamin rizkinya oleh Allah. Lau kan rizqu bil hija, kalau seandainya rizki itu karena akal manusia, lama asyatil bahaimu, maka tidak akan mungkin binatang itu akan bisa hidup karena enggak punya akal. Karena itu rizki bukan dari kepintaran, daripada kebandaian, tapi rizki itu karena jaminan Tuhan. Kalau rizki itu karena kepandaian, sapi itu pandai apa? Kambing pandai apa? Burung pandai apa? Tapi mereka juga menikmati rizki Tuhan. Wal iqbalu bi kulli himma 'ala Allah. Kapan orang imannya mantap, benar-benar dia maju dengan segala semangatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang merasa berat. Ketika buka toko dan ramai, ajakan salat, hayya 'ala shalah, enggak berat ditutup tokonya berangkat. Kenapa? Karena kekuatan iman yang ada dalam hatinya. Ketika bersanding dengan istrinya yang cantik dan ada ajakan hayya 'ala shalah, bangkit dia enggak merasa berat. Kenapa? Karena dia merasakan kenikmatan yang lebih daripada bersanding dengan istrinya, karena bersanding dengan Tuhannya. Karena itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bersanding duduk di samping Nabi berdekatan. Istri Nabi yang paling muda, Siti Aisyah itu. Beliau meninggal umurnya masih 18 tahun, Siti Aisyah itu. Dijuluki Humaira, perempuan kecil yang kemerah-merahan. Anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah duduk bersama Siti Aisyah, ada panggilan adzan hayya 'ala shalah, bangun Rasulullah seakan-akan enggak kenal Siti Aisyah. Begitu juga Siti Aisyah bangun seakan-akan enggak kenal dengan Nabi, langsung mempersiapkan diri untuk salat. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ka'annahu lam ya'rifna, lam ya'rifni wa lam a'rifhu. Kekuatan iman, saudara. Wa tarku ma min sya'nihi an yashghala 'anillah ta'ala. Kapan manusia itu kuat imannya, ia akan meninggalkan dari segala yang menyibukkan dia daripada berhubungan dengan Tuhannya. Karena bagi mereka, lupa kepada Allah itu lebih berbahaya daripada masuk neraka. Mereka paling benci ketika lupa daripada Tuhannya. Mereka tidak ingin tercuri dari hatinya hubungan dengan Tuhannya. Kenapa? Kekuatan iman, saudara, yang ada dalam hati. Kira-kira kalau Anda ada di muka presiden, bukankah Anda akan memfokuskan pandangan Anda, pikiran Anda kepada presiden? Atau Anda mikir kue yang ada di meja presiden? atau minuman yang ada di meja presiden, sehingga Anda kurang fokus sama presiden, kurang mencermati ucapan presiden, tapi lebih fokus kepada kue. Tidak demikianlah orang yang berakal, saudara. Orang yang berakal ketika di muka presiden enggak mikir kuenya, enggak mikir jajannya. Kenapa? Di pasar banyak, di toko banyak, bisa dibuat. Tapi ketika bertemu dengan presiden, itulah segala-galanya. Begitulah orang yang kuat imannya. Dia tadi itu ketika di hadapan Tuhannya, ketika mengingat Tuhannya, tidak mengingat selainnya. Fokus padanya. Warruju fi kulli hal ilallah. Setiap keadaan kembali kepada Tuhan. Enggak tunggu kalau udah sakit baru pegang tasbih. Ketika banyak duit enggak bawa tasbih. Yang dibawa HP. Dalam segala keadaan, kaya, melarat, bahagia, senang, selalu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wastifrahu taqa fi ibtigha'i mardhatillah, memaksimalkan segala kemampuannya untuk menggapai ridha Allah. Karena bagi mereka ridha Allah itu adalah yang paling besar. Memang itu waridwanu minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar. Kalau ada misal dua murid, yang satu gurunya nguji, kasih ujian. Karena itu murid giat, kasih ujian ulangan. Enggak boleh keluar, garap. Dijaga sama gurunya. Yang kedua, malas murid ini, dibebaskan, dah pulang aja kamu. Tuh, makan di kantin, nih kasih duit, makan di kantin kamu. Kira-kira bayangan Anda mana yang dicintai oleh gurunya? Murid yang dikasih duit, gak dikasih ulangan, disuruh ke kantin main-main, atau murid yang dikasih ulangan, tadi dikasih ujian? Tentu murid yang diuji sama guru tadi itu adalah yang paling dicintai oleh guru. Justru murid yang dikasih duit suruh main-main terus itu pegel gurunya. Dah, biar bodoh sekalian dah. Begitu juga hamba Allah ini. Ketika hamba Allah tadi itu dicintai oleh Allah, dia dikasih kesibukan oleh Allah yang sekiranya tidak sampai lepas darinya. Diuji terus oleh Allah. Ada yang dikasih ilmu, sibuk ngajar. Ada juga yang dikasih harta, sibuk membantu orang-orang fakir miskin. Ada yang dikasih waktu yang luang, sibuk ibadah kepada Allah, malam hari ibadah kepada Allah. Dia memaksimalkan segala upayanya untuk Allah. Ini orang dicintai oleh Allah. Tapi ada disuruh main-main, udahlah. Main biliar aja ente. Udah jalan-jalannya aja keluyuran ente. Udah nyanyi-nyanyi aja kamu. Sebenarnya orang itu enggak direken sama Tuhannya. Tuhannya enggak mau sama dia, dibebaskan. Dah, biar jauh sekalian dari masjid, biar jauh daripada majelis taklim, biar jauh daripada Al-Qur'an, biar jauh daripada qiyamul lail. Sebenarnya Tuhannya. Sama dengan guru tadi itu. Dah, sekalian dah. Biar tahu rasanya. Karena itu, ketika kamu menjadi hamba yang sibuk dengan ibadah, kenapa anak enggak punya pabrik ya? Kok anak pas-pasan daripada dulu? Tapi kamu istiqomah hadir ke masjid. Syukur, alhamdulillah. Itu mungkin tanda Allah cinta kepada kamu. Supaya kamu tadi itu tidak hati kamu tercuri dengan yang lainnya. Memaksimalkan segala kemampuan kamu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa alal jumlah fal yaqinu aslul iman wa sairul maqamatis syarifah wal akhlaqil mahmudah wal a'malis salihah min furu'ihi wa thamaratih. Kesimpulannya, yakin itu adalah pokok daripada iman. Adapun kedudukan yang mulia, wilayah, kewalian misalnya, wal akhlaqil mahmuda, budi pekerti yang terpuji, wal amalis salihah, amal-amal yang saleh, min furu'ih, itu cabang daripada iman atau yakin, wa thamaratih, dan buahnya. Kalau diibaratkan, pohon itu iman, maka yakin itu akarnya. Yakin itu adalah akarnya. Kemudian akar tadi itu bercabang. Cabang-cabang itu amal soleh, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, atau buah-buahnya. Kalau ada pohon akarnya udah terganggu, saudara, akarnya udah terganggu, bentar lagi juga yang lainnya mati. Sebentar lagi pohonnya tidak berbuah lagi, cabangnya akan layu semuanya. Kalau Anda tidak merawat aslul iman, akar daripada iman itu al-yakin ini, bentar lagi akhlaknya kamu juga akan habis, amal soleh kamu juga akan habis. Karena itu fokuskan pada kekuatan iman kamu. Kapan kuat iman kamu? Wal akhlaqu wal a'malu tabi'atun lil yaqini quwwatan wa dhu'fa. Akhlak, amal itu mengikuti kekuatan yakin. Kalau yakinnya semakin kuat, semakin bagus amalnya, semakin terpuji akhlaknya. Kalau yakinnya itu melemah, semakin berkurang itu amalnya dan semakin bobrok akhlaknya. Wasuhha wasihatan wasugma. Kalau sudah yakinnya baik, sehat amalnya. Kalau udah, ya sakit amalnya. Gampangannya begini, kalau di anggota badan kan jantung ya. Gede badannya, jantungnya kena masalah. Koronel misalnya. Kakinya yang kuat enggak bisa jalan dah. Yang asalnya angkat besi kuat, ngangkat timba enggak kuat. Napasnya sulit. Kenapa? Jantungnya kena. Amal soleh, akhlak, jantungnya itu yakin. Kalau sudah bermasalah keyakinannya, alirannya, akidahnya, maka rusak semuanya itu nanti akhlaknya. Qala Luqman alaihi salam, berkata Luqman alaihi salam, Luqmanul Hakim. Sampai di Quran itu ada surat Luqman. Luqman ini bukan nabi, tapi beliau adalah murid dari 1000 nabi dan mempunyai murid 1000 nabi. Semua kata-katanya enggak ada yang sia-sia, sampai disebut Al-Hakim, ahli hikmah. Dan sampai di kata-katanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wasiatnya Luqmanul Hakim ini. Karena itu jangan menganggap selain nabi itu enggak diterima omongannya. Selain rasul enggak diterima omongannya. Kalau orang seperti Luqman, mau enggak diterima? Allah pun menghargai si Luqman ini sampai satu surat dengan nama Luqman, padahal bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Ini adalah satu pertanda di antara hamba Allah ini ada yang menjadi hamba pilihan. Dan hamba pilihan tadi itu perlu didengarkan bimbingannya, ucapannya, karena dari lisannya Allah akan mengalirkan hikmah-hikmah yang bermanfaat. Bagaimana Luqmanul Hakim? Dia berkata, la yustata'ul amal illa bil yaqin. Tidaklah mungkin dapat amal itu dilakukan, diwujudkan kecuali dengan yakin. Wala ya'malul abdu illa biqadri yaqinih. Dan tidaklah mengamalkan seorang hamba kecuali dengan ukuran keyakinannya. Wala yugassiru amilun hatta yanqusa yaqinuh. Dan tidak mungkin akan sembrono orang yang beramal sehingga dia meninggalkan itu amal atau melanggar itu amal sampai benar-benar mengurang itu yakinnya. Jadi orang itu bergantung dengan yakinnya, amalnya itu. Keyakinannya tambah, berarti bertambah. Keyakinannya berkurang, berarti berkurang. Gampangannya begini. Orang kalau sehat, ya berarti tambah kuat. Orang kalau sakit, ya berarti tambah lemah. Orang kalau imannya sehat, ya berarti tambah kuat amalnya. Orang kalau imannya sakit, ya berarti tambah kurang amalnya. Lah kalau sangat sakit, berarti dia koma, gak bisa apa-apa, gerak gak bisa, kedip gak bisa, ngomong gak bisa. Lah kalau sudah imannya sudah sakit parah, koma, zikir enggak, baca Quran enggak, sholat enggak, mendengarkan nasihat enggak, koma ini imannya saudara. Lah kalau imannya mati, ya berarti enggak bawa iman, itu orang hilang dah imannya. Semua itu diukur daripada iman. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaqinu al-imanu kulluh. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakin itu adalah iman keseluruhan. Jadi kalau ada ukuran sempurna, ukuran sempurna itu iman kulluh namanya. Iman kulluh. Tahu sutra enggak? Sutra itu ada yang 100%. Ada yang campuran. 75% sutra, 25% enggak sutra. Ada yang separuh-separuh, ada yang kurang. Begitu juga iman ini. Ada yang 100%. Ah, 100% namanya yakin. Kalau kurang daripada itu, ya campuran masih ini. Masih campuran ini. Madu juga begitu kan? Ada madu asli kelas 1, ada madu campuran. Kalau kamu pilih madu, madu yang asli. Kalau kamu pilih sutra, sutra yang asli. Kalau pilih iman, kok pilih yang campuran? Enggak yang asli, murni. Kenapa? Islamnya iman yang murni tak tersentuh dengan maksiat. Islam yang murni sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang murni. Wa ahlul iman fil yaqin ala thalathi darajat. Orang yang beriman itu ukuran keyakinannya ada 3 tingkatan. Al-ula wa hiya darajatu ashabil yamin. Yang pertama yaitu derajatnya ashabul yamin. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Ini sifat ashabul yamin, bagaimana mereka dalam kenikmatan surga Allah. Ukuran imannya gimana? Yakinnya at-tasdiqul jazim, percaya sungguh-sungguh. Tapi ma'a imkanit tasyakkuk, ada kemungkinan masih sedikit keraguan, kebimbangan dalam hati. Wat tazalzul, ada sedikit kegoncangan. Lau ja'a ma yaktadhihi, jika ada pengaruh. Yu'abbar anha bil iman, dan ini diibaratkan dengan iman, al-iman. Pohon kuat. Pohon apa itu? Sing kuat sendiri, jati, ringin, asem. Ada angin goyang dikit, dikit aja goyangnya. Ada angin goyang dikit, ada banjir goyang dikit, tapi masih kuat. Ini darajatu ashabul yamin. Imannya kuat, tapi kalau ada pengaruh, dipengaruhi duit 1 miliar, gimana? Inti meresmikan aja, gimana? Rodok goyang ini. Ya apa, enak ya apa ini ya. Tapi ada goal, do'if. Bagaimana kalau itu dipakai untuk bisa mendapatkan duit 1 miliar ini? Ini, tapi dia tetap, enggak sudah, enggak. Enggak mau, tetap. Nah, ini berarti masih bisa digoyah ini. Iman kuat tapi masih bisa digoyah. Ini kelas pohon ini. Ad-darajatu tsaniyah wa hiya darajatul muqarrabin. Derajat yang kedua adalah derajatnya muqarrabin, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Istilahul iman, menguasainya itu iman adal qalb, dalam hati. Wa sabatu, dan kokohnya itu iman fihi, di dalam hati. Hatta la yujawizan naqid, sehingga tidak memberi kesempatan, tidak memperbolehkan segala yang bertentangan. Balla yutasawwaru wujuduh, bahkan tidak tergambarkan adanya itu keraguan sedikit pun. Fadlan an imkani, apalagi memungkinkan bisa mempengaruhi dia. Enggak mau, tutup penuh hatinya dengan iman. Wa fi hadhihi darajah yasirul ghaibu ka'annahu syahadah. Derajat ini adalah menghasilkan yang ghaib seperti nyata. Wa yu'abbar anha bil yaqin, dan ini diibaratkan dengan yakin. Ini yakin. Enggak bisa dah. Full iman. Enggak ada sedikit pun keraguan, enggak bisa dipengaruhi sama sekali. Ini bagaikan gunung yang kokoh. Angin yang datang, anginnya yang pecah, bukan gunungnya yang pecah. Banjir datang, airnya yang pecah, bukan gunungnya bisa dipecah. Gunung yang kokoh, bukan pohon tadi itu yang masih goyang, tapi gunung yang kokoh. Ini adalah darajatul muqarrabin, imannya orang-orang yang muqarrabin. Ad-darajatu tsalitsah, derajat yang ketiga, wa hiya darajatun nabiyyin, derajatnya para nabi. Wa kummali warasatihim, dan orang-orang sempurna yang mewaris, yang sebagai pewaris Nabi Muhammad. Minas siddiqin, daripada orang yang siddiqin, yang sudah mencapai maqam siddiqiyah. Maqam yang tertinggi setelah kenabian itu maqam siddiqiyah, rutbah siddiqiyah. Kalau udah demikian, bukan ka'annahu syahadah, yasirul ghaibu syahadah. Yang ghaib nyata, ketok. bukan seakan-akan kelihatan ketok. Wa yu'abbar anha bil kasyaf, ini diibaratkan dengan kasyaf wal iyan. Nih, kasih gambaran sampean. Ada dokter, kamu adalah pasien yang punya ilmu pengetahuan, dikasih tahu sama dokter, di jantung kamu, di perut kamu itu ada kista misalnya, ada penyakit ini, itu, dan ini, buktinya kamu kan begini, begini, begini, begini. Kamu percaya? Kamu percaya? Cuma ada orang menyatakan, enggak, sebetulnya itu biasa, penyakit biasa, kamu kena santet, itu, dan ini, misalnya. Nah, ini orang percaya sama dokter, cuma masih ada terpengaruh. Apa iya ya? Enggak cuma. Karena dia lebih mendahulukan kepercayaannya sama dokter tadi itu. Faham nih ya? Nah, ini derajat yang pertama ini. Yang kedua, ini orang punya ilmu pengetahuan tentang kedokteran. Diperiksa. Jantungnya ini. Perutnya juga ini. Enggak kelihatan tapi karena usyahadah. Seakan-akan menyaksikan. Koyok-koyok ketok gitu. Dengan alat tadi itu diperiksa yang ada di telinganya itu. Ini jantung lemah ini. Padahal enggak ketok jantungnya. Karena usyahadah. Perutnya ini yang terganggu ini. Hah? Karena usyahadah. Ini derajat yang kedua ini. Derajatul muqarrabin ini. Yang ketiga, lain lagi di foto. Atau dimasukkan film ke dalam. Kelihatan semuanya. Ini bukan karena syahadah, syahadah ketok semuanya ini. Kelihatan semuanya ini. Hah? Kelihatan semuanya. Walaupun enggak masuk ke dalam, tapi bisa dilihat ada di TV. Kamu itu hamil. Ini buktinya. Ini laki ini perempuan ini seperti melihat. Ketok melihat memang. Yang gaib benar-benar nyata di hadapan dia. Ini derajatnya para nabi dan orang-orang siddiqin. Hah? Derajatnya para nabi dan orang-orang siddiqin. Kalau dimisalkan yang lain begini, ada orang ngelihat ini nggak kelihatan apa-apa ini ya, tapi ada baksil di sini nih, ada virus. Menurut kedokteran begini-begini, katanya dokter Fulan begini-begini, percaya dia. Ini derajat yang pertama ini. Derajat yang kedua, lain lagi, dilihat dengan satu alat. Iya, kelihatan kotor memang ini. Kelihatan kok? Kotor. Hah? Nampak kotornya ini? Iya, kelihatan kotor. Kalau diambil alatnya, bersih kotor ya. Nggak kelihatan kotornya. Tapi kalau pakai alat, kelihatan kotornya. Yang ketiga, mikroskop. Diperbesar sampai 1 juta kali. Kelihatan ada binatang-binatang kecil di situ hidup. Wah, iya. Benar-benar ada virusnya ada di sini. Hah? Benar-benar ada virusnya ada di sini. Di hati manusia yang punya iman itu juga begitu. Lah kalau kita menjadi orang yang derajat yang ketiga, ana mikroskopi ketok kabeh. Kelihatan semuanya. Kalau orang yang kedua, karena syahada, alat. Yang ketiga, yes, biasa-biasa, karena percaya. Wa baina ahli darajah fi darajatim, antara derajat itu ada tingkatannya, dan semuanya adalah fadil, mereka orang-orang unggul, tapi yang jelas, wal ba'du afdol, ada tingkatannya yang lebih afdol. Wa dhalika fadlullah yu'ti mayyasha, wallahu dhul fadlil azim.